wahai insan yang berbahagia, berlimpah harta dan benda. Coba lihat sejenak ke sana, sesamamu yang tak punya. Oh, berilah kala ia menada, dengan hati ikhlas dan rela. Janganlah kau lukai hatinya, menghalau serta menghina. Seperti kau juga merasa lapar dan dahaga selama di dunia. Hanya kaulah harapannya, tempat si miskin meminta. Berikanlah kasihanilah fakir yang tiada daya. Kau tak kuasa memberi, sapalah dengan penuh kasih. Ia akan merasa gembira dan tiada rasa kecewa. Manusia sama seperti kau juga merasa lapar dan dahaga selama di dunia. Hanya kaulah harapannya, tempat si miskin meminta. Berikanlah kasihanilah fakir yang tiada daya. Oh, bila kau tak kuasa memberi, sapalah dengan penuh kasih. Ia akan merasa gembira dan tiada rasa kecewa.